Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta serta para pemirsa Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan di metode yang ketujuh. Apakah metode yang ketujuh? Metode yang ketujuh adalah metode motivasi, hadiah dan hukuman. Jadi di dalam mendidik anak itu, kita memerlukan adanya motivasi. Dan sarana untuk memotivasi itu bisa berupa hadiah, bisa berupa hukuman. Dari mana kita ambil metode hadiah dan hukuman ini? Kita ambil dari Al-Quran, di mana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sering sekali menceritakan dua hal. Yang pertama surga, yang kedua napa? Neraka. Ini dua sejoli yang sulit atau tidak bisa dipisahkan. Allah bercerita tentang surga, Allah juga bercerita tentang neraka. Surga buat siapa, neraka buat siapa? Surga disediakan sebagai hadiah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan neraka disediakan sebagai hukuman untuk orang-orang yang tidak beriman. Jadi dari sini Allah subhanahu wa ta'ala pun di dalam Al-Quran menggunakan metode hadiah dan hukuman. Cuman Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan surga sebagai hadiah, sedangkan neraka sebagai hukuman. Dan di dalam literatur kitab yang ditulis oleh para ulama kita pun, mereka mengenal dua istilah. Yang pertama targhib, yang kedua tarhib. Targhib itu adalah motivasi, ya, iming-iming. Kalau tarhib itu adalah ancaman. Banyak ulama nulis buku dengan judul At-Targhibu wa Tarhib, motivasi dan ancaman. Motivasi isinya adalah pahala, ya, keterangan tentang pahala, kemudian balasan istimewa buat orang yang beramal kebajikan anu. Kalau tarhib, ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang melakukan keburukan di dunia dan di akhirat, yang bohong, yang mengadu domba, yang menggunjing, ancamannya seperti ini, seperti ini. Itu ada di dalam agama kita. Dan penggunaan metode ini bukan sesuatu yang tercela. Ya. Sekalipun kita sudah tua, itu pun juga masih sebenarnya butuh dengan yang namanya hadiah dan hukuman. Ya, bukan cuma anak kecil saja. Bahkan di dalam perusahaan pun dikenal. Di mana-mana yang namanya perusahaan itu, pasti ada apa yang disilangkan dengan reward. Itu hadiah, balasan, dan hukuman, ada punishment. Ada reward dan ada punishment. Apakah di sebuah perusahaan itu karyawan yang rajin akan disamakan dengan karyawan yang malas? Tentu tidak. Ya. Bagi mereka yang rajin, maka di akhir tahun akan mendapatkan bonus. Ya itulah hadiah. Bagi yang melanggar, sering telat, maka dia akan dikenai hukuman. Mulai dari potong gaji sampai dipecat. Ya, itulah hukuman. Jadi manusia itu memang butuh yang namanya hadiah dan hukuman. Di dalam pendidikan anak pun tidak masalah kita terapkan metode hadiah dan hukuman. Ya. Supaya anak ini termotivasi untuk menjalankan kebaikan dan meninggalkan keburukan, perilaku yang buruk. Ketika anak melakukan kebaikan, perilaku yang bagus, maka kita kasih hadiah. Ketika anak melakukan perilaku yang jelek, maka kita kasih hukuman. Jadi tidak masalah. Cuman ada satu hal yang perlu kita ingat bahwa yang namanya hadiah dan hukuman itu bukan satu-satunya metode. Dan kita sudah jelaskan, ini sudah metode ketujuh. Jadi berarti kan ada 6 metode sebelumnya. Hukuman dan hadiah itu salah satu metode. Bukan satu-satunya metode, bukan. Salah satu metode adalah hadiah dan hukuman. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cuma mengandalkan metode ini saja, hadiah dan hukuman saja, maka bisa yang terjadi adalah ketergantungan anak kepada hadiah dan hukuman. Akhirnya dia tergantung dengan faktor eksternal. Eksternal itu berarti yang di luar. Anak nggak mau melakukan ini kalau nggak dapat hadiah. Itu berarti ketergantungan. Anak tetap melanggar kalau tidak ada hukuman. Kalau ada hukuman baru tidak melanggar. Ini berbahaya. Karena kita cuma mengandalkan satu metode saja. Dan metode ini, yaitu hadiah dan hukuman itu sebenarnya boleh digunakan, cuman hanya sekedar pembiasaan di awal. Harapannya ketika dia sudah terbiasa, lama-lama dia akan muncul dari dirinya sendiri, internal, kesadaran. Ya. Jadi anaknya ini melakukan ini karena apa? Karena sadar. Kenapa sholat? Karena dia sadar dari hatinya bahwa sholat ini sebuah kewajiban. Bukan karena diiming-imingi mau dibelikan sepeda misalnya. Kenapa dia tinggalkan dusta? Karena dia tahu, sadar dari dirinya bahwa dusta ini adalah sebuah perbuatan yang tercela yang diancam oleh Allah dengan neraka dan dia takut dosa. Kesadaran muncul. Tidak selalu dia, kenapa enggak dusta? Nanti kalau kenapa enggak dusta? Nanti kalau dusta uang sakunya dikurangi. Dan nanti kalau dia sudah punya duit sendiri gimana? Ya. Inilah bahayanya kalau kita cuma mengandalkan satu metode ini. Maka metode ini cuma sarana saja. Sarana untuk menumbuhkan kesadaran pribadi. Inilah yang namanya istilah faktor internal. Jadi kita menggunakan faktor eksternal dari luar berupa hadiah dan hukuman itu untuk menumbuhkan kesadaran yaitu internal yang ada di dalam hati seorang anak. Makanya penting ketika kita menerapkan metode hadiah dan hukuman ini, kita penting untuk mengetahui rambu-rambunya. Ya, perlu mengetahui rambu-rambunya. Apa saja rambu-rambunya? Ini panjang pembahasannya, makanya kita akan bagi menjadi beberapa seri, entah 2, entah 3 seri. Yang pertama, A. Di antara rambu-rambu agar hadiah dan hukuman itu efektif adalah sesuaikan dosisnya. Harus menyesuaikan dosis. Kok kayak obat aja Ustaz? Ya memang obat. Jadi yang namanya obat dokter itu kan pasti ada apanya? Dosisnya. Kalau dosisnya kurang, maka efeknya tidak terasa. Kalau kelebihan dosis, maka mati. Ya, misalnya nih, dokter mengatakan ini obatnya diminum 3 kali sehari, sekali minum 1. Ini dosis namanya. Nah ternyata kok diminumnya cuma sehari sekali, setengah. Seharusnya kan berapa kali tadi? 3 kali sehari, sekali minum, 1 pagi, siang, malam. Ya, 1. Ternyata diminumnya cuma siang tok separuh lagi. Sembuh penyakitnya? Tidak. Nah, ada yang lebih parah. Apa yang terjadi? Nah, ini kan 3 ya. 3 kali sehari ini diminum selama 5 hari ya. Berarti dikasih kapsul berapa itu? 3 kali 5, 15. Wah, aku pengen cepat mari. Sekali minum langsung 15 kapsul. Apa yang terjadi? Ya, bahaya. Bisa rahimahullah ya, meninggal. Ya. Itulah ketika obat itu diminum tidak sesuai dosisnya. Yang keliru obatnya apa? Dosisnya. Yang keliru dosisnya, bukan obatnya. Ya. Nah, hadiah dan hukuman ini ada dosisnya. Kenapa? Karena hadiah itu ada aturannya. Metode hadiah hukuman ini ada aturannya. Ada syaratnya, ada ukurannya. Nah, satu anak dengan anak yang lain ini dosisnya bisa berbeda. Oh, kok iya Ustaz? Iya. Ya seperti dokter misalnya, ketika dia periksa, mungkin penyakitnya sama. Mungkin penyakitnya sama. Mungkin umurnya sama. Misalnya ada anak A dan B, sama-sama umur 5 tahun misalnya. Dan penyakitnya sama, batuk, pilek. Ternyata dosis yang diberikan, si A harus minum 1 kapsul, kali 3 kali, ya dikalikan 3, sedangkan si B cuma minum separuh. Loh kok bisa beda? Padahal sakitnya sama, umurnya sama. Ternyata dokter ngelihat apanya? Berat badannya. Ternyata si A ini berat badannya lebih gede dibandingkan si B. Mungkin enggak anak umurnya sama, berat tubuhnya beda? Sangat mungkin. Betapa kita sering menemukan, bahkan kadang-kadang yang lebih muda bisa lebih gede dibandingkan yang lebih tua. Itu kenyataan. Maka antara satu anak dengan anak yang lain, dosisnya bisa berbeda. Ya. Berbeda dari sisi apa? Nanti kita akan jelaskan. Nah, kekurangan atau kelebihan dosis dalam memberikan hadiah atau hukuman, ini bisa akan menyebabkan fungsi hukuman dan hadiah itu hilang. Alias tidak mendatangkan fungsinya. Atau bahkan yang lebih parah, obat itu jadi racun. Jadi yang seharusnya hukuman dan hadiah itu membuat anak perilakunya jadi baik, malah jadi racun. Malah akibatnya anak itu karena kelebihan dosis atau dosisnya kurang, malah anak ini semakin menjadi-jadi. Bukannya menjadi baik, tapi menjadi buruk. Nah, itu aturannya bagaimana Ustaz? Sebelum kita ceritakan aturannya, saya kasih contoh. Ada anak, kasus, ya. Anak ini semakin buruk ketika setelah dikasih hukuman. Kenapa demikian? Karena mungkin dosisnya terlalu tinggi. Ya. Akhirnya dia semakin buruk perilakunya. Atau ada sebagian anak yang dia malah jadi punya ketergantungan kepada hadiah. Ya. Sehingga gak mau ngapa-ngapain kalau gak dikasih hadiah. Bahkan kadang-kadang bangun tidur pun gak mau kalau gak ada hadiahnya. Kan repot. Nanti lama-lama makan pun gak mau kalau gak ada hadiahnya. Ini ketergantungan. Nah, terus aturannya bagaimana untuk menyesuaikan dosisnya? Aturan yang pertama, harus seimbang. Harus seimbang antara hadiah dengan apa? Hukuman. Seimbang itu apa? Perhatikan saya menggunakan kata seimbang. Saya tidak menggunakan kata sama, bukan. Karena yang namanya seimbang itu belum tentu sama. Seimbang di sini bukan artinya hadiah satu, hukuman satu, bukan. Yang namanya seimbang di sini maksudnya adalah hadiah harus lebih banyak dan didahulukan dibandingkan hukuman. Loh, apa itu seimbang? Iya. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kita perhatikan, rahmat Allah dengan siksa Allah lebih dominan mana? Rahmat Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku lebih dominan dibandingkan hukumanku, dibandingkan siksaku. Maka kita berusaha untuk meneladani Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyamakan antara hadiah dengan hukuman. Allah tidak menyamakan antara azab ya dengan rahmat, tidak. Justru rahmat yang dominan. Maka kita sebagai orang tua, ketika kita ingin antara hadiah dan hukuman ini seimbang, bukan artinya 50-50, tidak. 50%-50% bukan. Akan tetapi hadiah harus lebih dominan. Artinya motivasi kebaikan harus lebih sering dibandingkan hukuman. Maka tugas kita berikutnya adalah memaksimalkan perhatian positif dan meminimalkan perhatian negatif. Apa itu maksudnya, Ustaz? Ada positif, ada apa? Negatif. Yang dimaksimalkan apanya? Positifnya. Negatifnya diminimalkan. Seperti apa, Ustaz, prakteknya? Anak ini kadang berperilaku baik, kadang berperilaku apa? Buruk. Kalau baik berarti positif. Kalau buruk berarti apa? Negatif. Maksud dari kita lebih mendahulukan hadiah adalah ketika kita melihat anak kita melakukan kebaikan, maka segera kita apresiasi. Dan tugas kita adalah menemukan kebaikan anak kita sebanyak-banyaknya. Bukan sebaliknya. Ada sebagian orang tua berusaha menemukan keburukan anak sebanyak-banyaknya, bukan? Saya kasih contoh. Alhamdulillah banyak di antara orang tua yang sekarang semangat untuk memotivasi anaknya ngapal Quran. Betul? Alhamdulillah. Ini sebuah kebahagiaan. Padahal kalau kita lihat sekian puluh tahun yang lalu, anak mau ngapal Quran, Quran kok diapal? Gue ngapa, Quran wis anak, katakan diapal. Tapi sekarang Masya Allah, banyak orang tua yang peduli. Tapi ketika anak itu sudah mulai menghafal Al-Quran, kadang-kadang kita ini kurang sabar. Kurang sabarnya apa? Misalnya anak ini sudah mulai menghafal. Sudah mulai menghafal. Masya Allah, selama satu minggu dia sudah mencapai target, misalnya perharinya dua ayat. Berarti kalau satu minggu berapa ayat? 14 ayat. Ternyata di hari yang ketujuh, anak ini tidak memenuhi target. Dia cuma ngapalin setengah ayat. Cuma berapa? Setengah ayat. Berarti anak ini punya kekurangan. Kekurangan di hari yang ketujuh, mungkin karena bosan, mungkin karena capek, mungkin karena lagi gak sehat. Akhirnya dia cuma ngapal berapa? Setengah ayat. Padahal targetnya berapa? Dua ayat. Kita kadang-kadang gak sabar. Kemudian kita salah-salahkan, kita marah-marahi, kita kasih hukuman. Gara-gara dia tidak sampai target di hari yang ketujuh. Inilah contoh dari kita cuma memfokuskan di dalam sisi negatif anak kita. Lah terus 6 hari anak kita ini mencapai target. Mana apresiasi kita kepada anak kita? Apakah yang kesalahan sehari itu, kalau itu bisa dikatakan kesalahan, karena menghafal Al-Quran kan gak wajib. Ya. Menghafal Al-Quran tidak wajib. Anjuran sunnah. Ya. Sehingga ketika tidak dilakukan, tidak berdosa. Ya. Ketika tidak dilakukan, tidak berdosa. Kecuali Al-Fatihah. Okay? Masa Al-Fatihah orang apa? Ya kebangetan. Tapi kan anak kita bukan sekedar menghafal Al-Fatihah. Ini menghafal 30 juz Al-Quran. Mana apresiasi kita, penghargaan kita kepada anak kita yang sudah capek selama 6 hari, setiap hari menghafalkan 2 ayat. Berarti 6 kali 2 berapa? 12 ayat. Bayangkan, 12 ayat sudah berhasil dia hafalkan. Kemudian di hari yang terakhir dia gagal menghafalkan 1,5 ayat. Karena dia cuma hafal berapa tadi? 1,5 ayat. Bayangkan 1,5 ayat di mana dibandingkan 12 ayat. Ya. 12,5 bahkan ya. 12,5 ayat. Maka jangan kita hanya menitikberatkan di dalam kekurangan anak kita. Ini contoh. Contoh yang lain. Misalnya nih, anak mulai ngafal. Biasanya kan proses menghafal Al-Quran, itu kan dari anak ini bacanya benar dulu. Bacanya benar dulu. Ya. Karena gimana mau ngafal, bacaannya masih salah-salah, masa disuruh ngafal. Nanti hafalannya jadinya salah. Kasihan, merubahnya sulit. Misalnya ada satu ayat, ya, 1, 2, 3. Misalnya 3 baris. Ayat itu 3 baris. Dari 3 baris ini, anak sudah baca benar. Ya. Ternyata setelah dihafal, setoran. Ya, setoran, anak itu suruh setoran. Ternyata dari 3 baris ini ada 2 kesalahan. Dari 3 baris ini ada 2 kesalahan, misalnya di tengah dan di akhir. Orang tua yang tidak seimbang di dalam hadiah dan hukuman, dia akan melihat kesalahannya tok. Dia tidak lihat bagaimana usaha keras anak untuk menghafal 3 baris. Yang benernya itu lebih banyak dibandingkan salahnya. Sekalipun anak kita dari 3 baris itu salahnya 10. Sekalipun 10. Tadi cuma berapa? 2. Seperti ini, maka orang tua harus punya sikap apa? Tegas. Sikap nopo? Tegas. Ini orang tua itu harus bisa mengendalikan anak. Bukan kebalik. Kebalik itu apa? Orang tua dikendalikan anak. Itu namanya kebalik. Akhirnya ketika umur 13 tahun misalnya, 15 tahun sudah balik misalnya, anak tetap minta seperti itu, manja seperti itu, akhirnya ya wis lah, daripada orang puasa, akhirnya dikasih. Nah, anak ini, wah saya sudah tahu titik lemah orang tua saya. Nanti tahun depan begitu lagi. Maka kita orang tua harus punya sikap yang tegas. Tegas itu tidak identik dengan kasar. Ya. Tegas itu tidak identik dengan kekerasan. Tegas itu tidak identik dengan pukulan. Tegas itu tidak identik dengan mendelik. Ya. Tegas itu tidak identik dengan membentak. Tegas itu mengatakan tidak ya tidak. Ya. Iya ya iya. Itu namanya tegas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Silakan, ada pertanyaan. Ini waktunya tinggal sedikit. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materi di pagi hari ini. Baiklah Ustadz, kita ada beberapa pertanyaan yang insya Allah boleh akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Bismillah, untuk yang pertama dari hamba Allah di Purwokerto. Mau bertanya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, bagaimana cara melihat keberhasilan dari mendidik anak dengan memberikan hadiah? Apakah setelah kita berhasil tetap menggunakan hadiah dengan cara tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya sudah sampaikan bahwa hadiah dan hukuman itu cuma sarana. Sarana untuk menumbuhkan kesadaran internal. Anak ini sudah terbiasa melakukan kebaikan dengan kesadaran dirinya, bukan karena faktor eksternal. Maka ketika itu sudah mulai tumbuh, maka boleh kita selesaikan, kita stop metode ini. Nanti kalau misalnya ternyata pudar lagi, kita pakai lagi tidak masalah, boleh-boleh saja. Bukan berarti stop seterusnya sampai seumur hidup, enggak. Ya. Kemudian menyetopnya itu juga tidak ujuk-ujuk. Ya, tidak langsung stop semuanya. Enggak, ya bertahap lah, dikurangi. Ya. Maka kita lihat saja. Ketika anak ini sudah mulai terbiasa melakukan kebaikan dengan motivasi internal dari dirinya sendiri alias kesadaran pribadi, maka saat itulah tidak mengapa kita mulai mengurangi dosis dari hadiah dan hukuman. Dan nanti kita akan sampaikan bahwa yang namanya hadiah itu tidak selalu identik dengan materi. Nanti kita akan sampaikan insya Allah. Selama ini kan hadiah itu kan sepeda, apalagi uang, sepatu roda, itu kan. Hadiah itu gak mesti itu. Hadiah itu bisa berupa perhatian, bisa berupa senyuman, bisa berupa pujian. Ini hadiah itu macam-macam. Insya Allah besok berumur 2 tahun Ustaz. Anak saya aktif sekali, seandainya dia lagi bareng teman-teman sebayanya, sukanya jahil, pernah ada yang dipukul, dicorogin, sampai ada yang dicolok matanya. Kadang gak enak sama tetangga. Bagaimana mendidik anak yang masih kecil seperti itu? Apakah perlu menggunakan metode tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Perlu, ya. Cuman disesuaikan dengan usianya. Ya, ketika anak kita, misalnya nih, kan gak mungkin kan masa setiap kumpul mesti jahil kan, gak. Ada saatnya dia kumpul gak jahil. Nah inilah yang saya katakan tadi, kita harus memaksimalkan perhatian positif dibandingkan perhatian apa? Negatif. Jadi ketika satu hari dia ini bergaul dengan teman-temannya, lalu kemudian dia tidak usil, maka kita harus apresiasi. Kita puji, nah gitu nak pinter, Ubi, Mbak Abi senang, Umi senang, Bapak senang, Ibu senang, tadi kamu kayak gitu, itu bagus. Nah Bapak, atau bisa juga, hukuman itu bisa kita bangkitkan empati dia. Coba seandainya, misalnya nih, suatu saat, anak kita yang dijahilin misalnya, sama temennya. Kemudian anak kita nangis, kemudian dia lari ke kita, nangis. Setelah nangisnya reda, kita sampaikan, coba nak, gimana rasanya? Wah enak. Nah, teman kamu kemarin juga kayak gitu rasanya. Ya, berarti kan ditumbuhkan empatinya supaya anak ini sadar. Cuman ya namanya usia 2 tahun ya, memang bahasanya harus serendah mungkin supaya bisa dipahami. Saya akan bacakan pertanyaan yang di sini. Ustaz, mau tanya tentang sholat i'tikaf. Apakah perempuan harus sholat di masjid dan apakah harus ada yang memimpin dan doanya keras sekali? Saya enggak tahu ibadah bernama sholat i'tikaf. Ya, saya tidak tahu. Yang saya tahu ya sholat malam, ya sholat terawih, sholat tahajud. Tapi sholat namanya sholat i'tikaf saya tidak tahu. Ya, orang yang i'tikaf dia dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, entah itu baca Quran, zikir, sholat dan seterusnya. Maka untuk mendapatkan Lailatul Qadar, perbanyak itu. Saya tidak tahu sholat khusus namanya sholat i'tikaf atau sholat khusus namanya sholat Lailatul Qadar. Ya. Kemudian masalah doa, lebih baik doa sendiri-sendiri. Karena masing-masing punya kebutuhan yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita berdoa sendiri-sendiri, mudah-mudahan bisa lebih khusyuk. Karena kita tidak ditarget untuk harus bareng, rampungi dengan yang lain. Ada orang butuh berdoa 5 menit, ada orang butuh berdoa 3 menit. Enggak perlu diseragamkan. Yang ketiga, kadang-kadang kita ketika dipimpin, kita amin, amin, amin. Kita enggak tahu apa yang diamini, karena kita enggak paham doanya apa. Mendingan Anda doa sendiri, apa yang Anda inginkan, Anda sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, beberapa hari yang lalu kita disuguhi berita di beberapa kota telah terjadi tindak kejahatan terorisme yang disertai aksi bom bunuh diri. Pada saat penggerebekan di tempat pelaku yang diduga teroris, aparat keamanan selalu saja mengambil kitab Al-Quran dari tempat tinggal pelaku sebagai alat bukti. Kami kaum muslimin protes keras. Mengapa Al-Quran dijadikan sebagai alat bukti kejahatan terorisme? Mohon tanggapan dari Ustaz. Terima kasih. Apakah betul setiap penggerebekan itu Al-Quran sebagai alat buktinya? Ini perlu diklarifikasi. Ya, apakah, karena tadi pertanyaannya setiap penggerebekan, ya, apakah seperti itu? Ini perlu diklarifikasi. Kalau memang seperti itu, maka yang harus diluruskan adalah pemahaman tentang Al-Quran. Jadi yang bermasalah itu bukan Al-Qurannya. Gak mungkin Al-Quran bermasalah. Yang bermasalah adalah pemahaman oknum terhadap Al-Quran. Misalnya ayat tentang waqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah kaum musyrikin dimanapun kalian temukan. Dimanapun kalian temukan. Nemune nang sumur, nemune nang ini, nang pasar, nemune nang... Ini kan bahaya. Berarti kita harus baca tafsirnya para ulama. Pemahaman para ulama bagaimana terhadap ayat ini. Kemudian ayat ini berbicara sedang dalam kondisi apa? Ya. Dalam kondisi perang, apa dalam kondisi damai seperti ini? Yang bermasalah bukan ayat Qur'annya. Yang bermasalah adalah apanya? Pemahaman oknumnya. Maka seharusnya dalam hal ini, aparat, terutama aparat keamanan, ini harus mau tidak mau belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana bisa muncul pemahaman ini. Alhamdulillah pada beberapa kesempatan yang lalu kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang tema terorisme di hadapan aparat kepolisian. Ya, saya sampaikan bahwa mau tidak mau Bapak, walaupun Bapak bukan ustaz, walaupun Bapak bukan kiai, walaupun Bapak bukan santri, karena Bapak bersinggungan dengan kasus-kasus seperti ini, maka Bapak harus punya pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Supaya bisa memahami kenapa muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti ini. Kemudian juga bisa suatu saat kalau kepepet bisa mematahkan argumen mereka. Jangan-jangan nanti bisa terpengaruh, terbawa pula nanti. Ya, seperti kasus yang kita lihat di layar kaca, ya, aparat malah terbawa pemahamannya. Ya. Kenapa? Karena minimnya ilmu pengetahuan tentang agama. Maka tentu ya kita kurang setuju, tidak setuju ketika Al-Quran itu dijadikan sebagai barang bukti. Karena yang bermasalah bukan apanya? Al-Quran. Yang bermasalah adalah pemahaman orang itu terhadap Al-Quran yang tidak benar. Pemahamannya yang tidak benar terhadap Al-Quran. Dan kita harus sadar bahwa penanganan terorisme ini harus ada kerjasama yang baik antara berbagai pihak. Dari rakyat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah bekerja sama dengan ulama, ini harus sinergi. Di masa-masa genting seperti ini, kalau kita menghabiskan waktu kita untuk saling menyalahkan, tanpa ada upaya bersama untuk menyelesaikan, maka masalah ini tidak akan selesai-selesai. Maka kita harus rukun, harus bersatu untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak baik seperti yang kita saksikan ini. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada para pelaku dan para dalangnya supaya mereka semuanya kembali ke jalan yang benar. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.